ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور bagian dari etika suami istri, hak dan kewajiban. Kemudian setelah itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan azan untuk salat zuhur, kemudian qamat, lalu Nabi mengerjakan salat zuhur, kemudian mengqamatkan lagi, Nabi menyuruh untuk qamatkan salat asar. Laksanakan sholat zuhur dan asar jamak dan qasar, dan tidak ada sholat di antara keduanya. Thumma rakiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta atal mawqif faja'ala batna naqatihi al-qaswa ila as-sakhara ila as-sakhara إلى الصخرات وجعل جبل المشاة بين يديه استقبل القبلة فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس وذهبت السفرة قليلا حتى غاب القصر حتى غاب القرص واردف أسامة خلفه ودفع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد شنق القصواء للقصواء الزمام حتى إن رأسها ليصيب مورك رحله ويقول بيده اليمنى يا أيها الناس السكينة السكينة. Kemudian summa raqiba Rasulullah, kemudian Nabi setelah sholat naik di atas kendaraannya hatta atal mawqif, sampai beliau mendatangi mawqif, tempat wukuf. Faja'ala batna naqatihi qaswa للصخرات, lalu dia posisikan perut dari untanya qaswa ke arah batu-batu. Waja'ala jabal musyah baina yadayhi, dia jadikan jabal, yaitu gunung yang disebutkan di sini adalah al-musyah ay mujtama'ahum, yaitu jabal yang gunung yang dikumpulkan oleh pasir-pasir, yang di pasir-pasir yang bertebangan ngumpul pindah-pindah berjalan, jadi di depannya dijadikannya gunung tersebut. Wastaqbal qiblah, beliau menghadap ke kiblat. Falam yazal waqifan, beliau tetap melakukan wukuf hatta gharabat asy-syams, sampai terbenam matahari. Wa dhahabat as-sufratu qalilan hatta ghabal qursu, sampai kuning, cahaya kuningnya menghilang sedikit sampai betul-betul lingkaran dari matahari itu hilang. Imam Nawawi mengatakan di sini bahwasanya fi hadzal fasl masailu wa adabun liluquf. Di sini terdapat persoalan-persoalan dan adab-adab untuk wukuf dalam hadis di atas tadi. Minha di antaranya, annahu idza faragha min as-salataini ja'ala adh-dhahab ajjala adh-dhahab ila al-mawqif. Yang pertama, apabila dah setelah selesai solat zuhur dan asar yang dijama' taqdim, segera pergi ke tempat mauqif. Solatnya di mana tadi Nabi? Solatnya di luar dari mauqif. Ya, ini sebelum dia masuk ke dalam tempat wukuf. Kalau kita lihat sekarang ini Masjid Namirah itu dia terbagi kepada dua. Bagian separuh bagian depannya itu di luar dari Arafah. Separuh belakangnya bagian dari Arafah. Nah, Nabi dahulunya sholatnya sebelum masuk ke Arafah. Nah, setelah selesai Nabi sholat, dia berjalan masuk ke dalam, ya, ke dalam tempat wukuf di Arafah itu. Dan orang yang wukuf di Arafah, dia harus pastikan dia berada di areal Arafah. Ya, Nabi SAW sudah berada dekat di situ, tapi di awal beliau belum masuk ke dalam arealnya. Nah, kemudian beliau masuk dan disitulah beliau berwukuf. Wa minha di antaranya annal wuqufa raqiban afdal. Di antara faedah yang bisa kita ambil bahwa berwukuf di atas kendaraan lebih afdal. Nabi SAW dia wukuf di atas untanya. Tetap dia berada di atas untanya. Ya. Ini yang lebih afdal. Wa fihi khilafun bainal ulama. Dalam hal ini terjadi perbedaan pandangan ulama. Wa fi madhhabina thalathatu aqwal. Di dalam mazhab Syafi'i ada tiga pendapat. As-sahuha, yang paling sahih itu, annal wukufa raqiban afdal. Wukuf dalam keadaan berkendaraan, yakni naik kendaraan, itu lebih afdal. Wasani ghairu raqib afdal. Yang tidak naik kendaraan itu lebih afdal. Wasalis huma sawa. Pendapat yang ketiga mengatakan kedua-duanya sama, mau di atas kendaraan atau tidak sama. Baik. Kalau kita sekarang ini gimana ini? Kendaraan sudah dipinggirkan. Kendaraan semuanya dimasukkan ke dalam parkiran. Ada parkirannya lokasinya di dalam, ada parkirannya di lokasinya luar. Yang ada sekarang sudah dibagi-bagi malahan. Posisi kita sudah terhukum oleh pembagian-pembagian lokasi yang telah di manage oleh penyelenggara, yaitu Kerajaan Arab Saudi, bagian Kementerian Hajinya. Jadi mereka sudah kelompokkan ini per wilayah kurang lebih. Ini Asia Tenggara aja. Ya, kemudian ini bagian Asia Selatan. Ya, India, Bangladesh, Pakistan. Jadi subhanallah ya, mereka tabiatnya hampir mirip ya, dekat sana semua. Jadi sudah diberikan kelompok-kelompok Afrika-Afrika aja. Kemudian juga untuk masalah lokasi apa namanya di Asia Tenggara ini berbeda lagi. Ya khususnya Indonesia ada WNH biasa, pemerintah ada WNH, WNH plus. Itu terjadi perbedaan. Jadi pemetaannya untuk memudahkan. Ya. Nah, semuanya itu tidak bisa kita mau mencari, mau saya mau pergi ke tempat yang lebih afdol, kadang-kadang susah untuk saat itu karena keramaian sekali. Wa minha, yang ketiga faedah bisa kita ambil, annahu yustahabbu an yaqifa 'inda as-sahrat al-madhkurat wa yasakharat muftarashat fi asfali jabal rahma wa hiya jabal alladhi biwasati ardi arafat fa hadha huwa al-mawqif al-mustahab. Yang ketiga, dianjurkan untuk berwukuf di batu-batu, batu-batu yang terbentang. Di mana? Di apa ya? Di dasar dari bukit atau jabal gunung Rahmah, Jabal Rahmah. Jadi bukan di lerengnya, tapi di dasar. Jabal Rahmah ini adalah jabal atau bukit atau gunung yang berada di tengah-tengah Arafah. Ini adalah yang disebutkan sebagai wukuf al-mustahab, yaitu kondisi wakaf wukuf yang dianjurkan. Wa amma mashtuhira bainal awam min al-i'tina' bi su'udil jabal wa tawahumuhum annahu la yasihul wuquf illa fihi faghalat. Kata Imam Nawawi, adapun yang masyhur di kalangan orang awam, yaitu perhatian mereka untuk naik ke atas Jabal Rahmah, naik dia ke gunung itu, dan pemahaman mereka bahwasanya kalau bahwasanya tidaklah sah wukuf kecuali di atas, maka ini ada sebuah kekeliruan, ya, sebuah kekeliruan. Dan ini kita lihat juga banyak orang-orang capek-capek naik ke atas, terus katanya ada tugu di atas, itu tugu pertemuan antara Adam dan Hawa. Lalu ditulislah ya, nama dia dengan istrinya supaya jangan berpisah. Ya pasti berpisah. Ya enggak ada yang mati bareng, enggak ada. Ya. Akhirnya karena banyaknya ditulis-tulis sudah menjadi hitam dia. Akhirnya pemerintahan Saudi dicat hitamkan betul, ya. Dan di sana bermacam-macam orang, ya, orang-orang pendatang yang punya niat jelek ada juga, itu tukang mencopet ada juga. Jadi hati-hati, ya, tidak ada gunanya, nggak sampai sana, nggak ada anjurannya. Ya, enggak ada yang kita dapatkan kecuali letih dan lelah. Ya. Balis sawab jawazul wukufi kulli juz'im min ardi Arafat. Malahan yang benar itu adalah bolehnya wukuf di setiap bagian dari bumi Arafat, baik di situ atau tempat yang lain. Ya. Pokoknya masih dalam lingkaran Arafat. Dan pemerintahan Saudi sejak dahulu sudah buat batas-batas mana yang kita mana lokasi dari Arafah itu. Ya, apakah sudah kita lihat ada tanda? Ya, masuk bidayah. Nanti kalau kita sudah di dalam, di ujungnya dibikin di sininya nihayah. Ya, ini berarti ini adalah end. Ya, kalau di sini kalau kita dari luar, ya, start di awal ya. Nah, jadi betul-betul diperhatikan. Wa annal fadilata fi mauqifi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam indas sahra. Bahwasanya yang utama di dalam mauqif cara wukufnya Rasulullah sallallahu atau tempat wukufnya Rasulullah sallallahu adalah di sahra. Di sahra, ya, di batu-batu itu. Fa in ajiz, apabila dia tidak mampu, falyaqrab minhu, falyaqrab minhu bihasbil imkan. Kalau tidak mampu untuk tempat posisi di mana Rasulullah dahulu, paling tidak mendekat ke arah ke sana. Wa sa'ati fi akhir al-hadith bayan hudud Arafat insyaallah taala. Di qawlihi wa Arafat kulluha mauqif. Nanti akan ada pembahasan di akhir hadis ini tentang menjelaskan batas-batas Arafah itu. Ya. Wa minha, di antara faedah yang bisa kita ambil dari hadis yang kita baca tadi, istihbabu istiqbalil ka'bati fil wuquf. Anjuran untuk menghadap ke Ka'bah di dalam berwukuf. Ya, dianjurkan kita untuk menghadap ke Ka'bah. Faedah yang lain lagi, wa minha annahu yanbaghi an yabqa fil wuquf hatta taghrib asy-syams wa yatahaqqaq kamal ghurubiha. Sepantasnya untuk tetap berada di tempat wukuf sampai tenggelam matahari, sampai betul-betul yakin kesempurnaan tenggelamnya. Karena kursnya, lingkarannya itu betul-betul hilang. Ya. Thumma yufidhu ila Muzdalifah. Kemudian dia berangkat ke Muzdalifah. Falau afadha qabla ghurubi syamsi sahha wuqufuhu wa hajjuhu wa yujbiru dhalika bidam. Apabila dia mulai berangkat ke menuju Muzdalifah sebelum tenggelam matahari, maka sah wukufnya, hajinya sah, tetapi dia harus tambal, harus beliau sempurnakan dengan membayar dam. Lalu Imam Nawawi mengatakan, wahalid dam wajibun aw mustahabun. Apakah dam yang di sini karena tidak berwukuf menunggu sampai tenggelam matahari, apakah damnya mustahab dianjurkan atau wajib atau mustahab? Fi qawlana li Syafi'i. Imam Syafi'i memiliki dua pendapat. As-sahuma annahu sunnah. Yang sah atau yang benar dari perkataannya adalah sunnah. Wa athani wajib. Yang kedua, pendapat beliau yang kedua adalah atau ya, pendapat beliau yang kedua adalah wajib, wajib bayar tam. Wa huma mabniyani ala anna al-jam'a baina al-lail wa an-nahari wajibun ala man waqafa an-nahar am la. Wajib dan sunnahnya ini berdasarkan bahwa apakah harus menggabungkan, apakah wajib menggabungkan antara malam dan siang bagi orang yang wukuf di siang hari atau tidak. Jadi orang yang wukuf di siang hari, mulai dari siang dia ada wukuf di situ. Apakah wajib dia menggabungkan antara siang dan malam di Arafah itu atau tidak? Bagi orang yang mengatakan wajib digabungkan antara siang dan malam, maka berarti wajib dia wukuf sampai tenggelam matahari, dia masih di situ. Kemudian sudah tenggelam sedikit, apa? Ya sudah hilang kuningannya. Karena habis tenggelam itu kan kuning masih ada. Hilang kuning dulu, baru dia jalan. Yakni dia juga merasakan bahwasanya bagian dari malam, karena malam itu mulai dari tenggelam matahari, bagian dari malam dia masih ada di Arafah. Apakah itu wajib atau tidak? Bagi yang mengatakan wajib, berarti harus dia sampai wukuf. Bagi tidak, berarti dia boleh berangkat sebelum tenggelam matahari. Wa fi qaulani, terdapat juga dua pendapat, sahuma sunnah wa tsani wajib. Ya, pertama adalah sunnah, yang kedua adalah wajib. Ya. Wa amma wuqufu waqtu al-wuquf fa huwa ma baina az-zawal zawal asy-syamsi yawm 'Arafah wa thulu' al-fajri ats-tsani yawm an-nahr. Adapun waktu dari wukuf, kapan sih wukuf ini? Dari ke, mulai dari tergelincir matahari pada hari Arafah tanggal 9 sampai terbitnya fajar pada hari kedua besoknya, yaitu hari Id, itu masanya untuk berwukuf. Ya. Faman hasala bi Arafat fi juz'in min hadzal zaman sahha wuqufuhu, siapa yang berhasil berada di Arafah di sebagian dari waktu ini, maka wukufnya adalah sah. Wa man fatahu dhalika fatahu al-hajj, apabila waktu itu terlewatkan, dia belum ada di Arafah. Terolah siang, apa namanya, siang Idul Adha baru dia datang sampai di Arafah, maka wukufnya enggak diterima lagi karena waktunya sudah keluar. Kalau begitu sah wukufnya, tidak sah hajinya, tidak sah, karena dia tidak berwukuf pada waktunya. Karena di antara syarat sah dari ibadah itu, jika dia berkaitan dengan waktu, dia harus pada waktu itu. Baik. Hadza mazhab Syafi'i wa jamaahir ulama. Pendapat ini adalah pendapat Imam Syafi'i dan mayoritas ulama. Wa qala Malik, Imam Malik mengatakan, la yasihhu al-wuqufu fi an-nahari munfaridan bal la budda min al-laili wahdahu. Fa in iqtasara 'ala al-laili kafahu, in iqtasara 'ala an-nahari lam yasih wuqufuhu. Imam Malik dia mengatakan tidak sah wukuf di siang hari sendirian, hanya, maksudnya wukuf di hanya di siang saja, tidak malam. Ya. Ini tidak sah. Malahan harus ada juga bagian dari malam. Ya. Bala buddha minal layli wahdah. Dan malahan harus juga diikuti dengan malam. Jadi wuku dia di siang, malam juga hendaklah dia dapatkan. Malam itu dia masih di Arafah. Fa in iqtasara 'ala al-layli kafah. Kalau seandainya malam dia wukuf, dia cukupkan hanya di malam aja, tidak siang, itu sudah cukup. Nah, ini gimana nih? Ya, taib. In iqtasara 'ala an-nahari lam yasih wukufu. Kalau seandainya dia cukupkan saja siang, maka wukufnya tidak sah. Qala Ahmad yadkhulu waqtul wuqufu min al-fajri yawm Arafah. Wa ajma'u 'ala anna asl al-wuqufu ruknun la yasihu al-hajj illa bihi wallahu a'lam. Imam Ahmad mengatakan waktu wukuf itu mulai dari fajar hari Arafah. Oh, berarti lebih awal lagi. Ya. Sudah termasuk bagian dari hari Arafah. Kemudian wa ajma'u, ulama bersepakat, ala anna aslul wukuf ruknun, hukum asal dari wukuf itu adalah rukun, yang mana haji tidak sah kecuali harus dengan rukun itu. Yani wukuf adalah rukun, wukuf di Arafah adalah rukun. Kalau tidak dia lakukan rukun ini, tidak sah hajinya. Sekarang ketika dia sudah masuk di Arafah, wukuf dia di siang hari sampai maghrib, ulama mengatakan itu adalah wajib. Berarti kalau menurut jumhur ulama itu adalah wajib, berarti dia tinggalkan, dia harus bayar dam, maka wajib bayar dam. Tapi kalau dia datang malam hari, tidak si dia datang siang, tapi malam hari dia datang, sebelum terbit fajar, hukumnya sah. Sebagai ulama mengatakan walaupun dia hanya lewat aja di Arafah, ini Arafah nih, dia sudah datang setelah malam hari, ya, maka itu sudah sah. Ya, kalau seandainya kita misalnya turun dia malam hari, oh karena taruh lamnya mobilnya rusak, ya mobilnya rusak, kalau mau jalan kaki nggak tahu. Kadang-kadang ketika kita menuju Arafah itu kita harus dibawanya ke Hawali dulu, kepada Awali, jauh ke sini, lalu baru masuk karena melihat pintu-pintu untuk masuk ke Arafah. Nah, kalau seandainya rusak mobilnya, para jamaah sebuah harusnya tidak perlu khawatir. Ini hari wukuf di Arafah hilang, habis. Enggak. Wukuf Arafah bukan sampai maghrib. Wukuf di Arafah waktunya, kalau tadi dikatakan mulai dari tergelincir matahari sampai terbit fajar besok-besoknya. Nah, kalau dia datang malam hari sudah sah. Ya, cukup dia untuk malamnya aja. Berapa wukufnya di Arafah pada malam hari? Dia datang duduk sebentar, dia pergi lagi. Sudah sah. Malahan sebagian ulama mengkaitkan orang berwukuf itu yang terlambat tadi malam hari dia wukuf, disyaratkan untuk sholat subuhnya di Muzdalifah. Ya, kata Nabi, siapa yang wukuf di wukuf kami kemudian dia hadir sholat bersama kami sholat subuhnya di Muzdalifah, faqad tamma hajjuhu, hajinya sudah sempurna. Nah, berarti misalkan karena terlambat, ada sebagian sahabat, ya, dia tidak menemukan, tidak berjumpa dengan Nabi di Arafah karena dia terlambat, jauh datang dari Hail, ya, tidak ada tempat gunung kecuali dia berhenti di situ dulu. Ya, dianggap itu jalan-jalan itu adalah wukuf. Sampai dia di Arafah. Malam hari dia. Setelah itu dia langsung menyusul Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Muzdalifah. Nah, di sini kita melihat bahwa kalau seandainya mobil kita rusak, ya, baru hidupnya ada musim sebelum maghrib, kemudian laksanakan perjalanan lagi, ya, maka hajinya sah kalau seandainya wukufnya adalah malam hari walaupun sebentar. Tapi kalau seandainya sudah terlambat, lalu mobilnya dibawa lagi keluar dan enggak jadi masuk, dibawa keluar, sudah. Kalau dia tidak ada berada di wukuf di Arafah, berarti dia tidak ada wukuf. Maka orang-orang yang sakit dari jemaah haji itu ada juga wukufnya, ya, tapi tidak sempurna. Ya, wukuf itu keberadaan dia di Arafah, namanya wukuf safari. Jadi jamaah-jamaah yang sakit itu waktu wukufnya, kalau misalkan kita mengatakan tergelincir matahari, berarti dia sudah harus berada di sana, ya. Kemudian misalkan beberapa waktu di sana kan tidur aja. Orang yang diimpus tetap juga dibawa sama, ya, kasurnya istilahnya, ya. Nah, kemudian mungkin sejenak, satu jam, dua jam, terus bawa lagi pulang ke rumah sakit. Berarti dia wukuf, sudah masuk ke tempat wukuf di waktu wukuf, tapi dia tidak sempurnakan sampai tenggelam matahari disebabkan uzur yang ada pada dirinya. Ya, kemudian dia dibawa ke rumah sakit. Maka di sini kita melihat bahwa betul-betul Arab Saudi memberikan perhatian yang dalam kepada jamaah. Taib. Wa qawluhu wa ja'ala jabal musyah baina yadayhi faruya jabal habl faruya habl, ya, wa ja'ala habl musyah. Taib. Oh, salah baca saya berarti, ya. Wa ja'ala hablal musyati bainal jabalain. Ya. Lalu dia posisikan tali orang jalan, tali untuk yang jalan kali, ya. Di sini disebutkan ha. Berarti salah saya membaca tadi. Wa ja'ala hablal musyati baina yadayhi. Ruwiya hablu biha wa muhammala wa iskanul ba wa ruwiya jabal. Diriwayatkan juga ada yang pakai jim, ya, dibaca sebagai jabal. Jabal berarti gunung. Bifathil ba jabal. Qala al-qadhi Iyad al-awwal asbah bil hadis. Bacaan yakni habl itu lebih sesuai dengan hadis. Ya. Hablul musyah ay mujtama'ahum, tempat berkumpulnya orang-orang yang ada yang berjalan. Jadi kan jamaah itu ada yang naik kendaraan, naik unta, ada yang berjalan kaki. Nah, tempat berjalan orang berkumpul tadi, orang berjalan kaki tempat berkumpulnya gitu loh. Wa hablur rimah ma tala minhu wa dakham, ya, tali ar-ramal, hablur ar-ramal, yakni tali apa namanya pasir itu, apa yang panjang dan yang besar. Wa majjim fa ma'nahu tariquhum haitsu tasluku ar-rijala, yakni maksudnya jalan mereka. Yani jalan orang yang berjalan kaki. Nah, jadi Nabi SAW memposisikan dirinya, memposisikan jalan orang yang berjalan kaki, yang tempat berkumpul, ya, di hadapan dia. Di hadapan dia. Jadi kalau kita lihat di gunung, Nabi di belakang, ya, kemudian di posisi-posisi itulah tempat berkumpulnya mereka. Baik. Wastaqbal qiblah, ya, beliau menghadap kiblat. Jadi waja'ala hablal musyati baina yadayhi, dia jadikan tempat berkumpulnya orang-orang yang berjalan kaki atau tempat jalan-jalannya, jalan orang-orang yang berjalan kaki di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau menghadap kiblat, falam yazal waqifan, beliau masih tetap wukuf, hatta gharabatus syams, sampai tenggelam matahari, wa dhahabas sufrah, dan hilang kuning, ya, cahaya kuning qalilan, sedikit, hatta ghaba qurs, sampai hilanglah qurs itu, yakni lingkarannya. Baik. Wa yahtamil anna al-kalama ala zahirihi. Ya, qila la'ala suabuhu hina ghaba al-qurs. Boleh jadi maksudnya ketika hilangnya qurs, yaitu lingkaran. Wa ihtamal anna al-kalama ala zahirihi wa yakunu qawluhu hatta ghaba al-qurs bayanan. Qawlihi gharabat asy-syams wa dhahaba al-qurs sufra. Jadi boleh jadi ungkapan di atas sampai tenggelam lingkarannya, ini adalah sebagai penjelasan betul-betul tenggelam matahari dan hilangnya cahaya kuning. Ya. Wa hadhi min hadhi inna hadhi tutlaqu majazan ala maghibu ala maghibi ma'zam al-qurs. Fa'azala dhalika ihtimal biqawlihi hatta ghabadat qurs wallahu alam. Yakni tenggelamnya matahari, boleh jadi baru tenggelam matahari separuh dah dibilang matahari tenggelam. Untuk meyakinkan bahwasanya betul-betul tenggelam semuanya, yaitu lingkarannya betul-betul sudah hilang. Nah, memang kalau tenggelamnya matahari, masuknya waktu maghrib, itu setelah lingkarannya atas, yang paling atas itu tenggelam dia. Ya, tapi kalau masih sedang sedang proses tenggelam, kalau kita tepi laut masuk ke dalam laut misalkan, ya. Nah, itu belum masuk waktu, belum boleh berbuka seorang. Tapi betul-betul habis lingkaran atasnya, ya, maka itu dimakan dengan tenggelam. Wallahu alam. Di sini dulu, sampai di sini yang dapat kita bahas, insyaallah taala sisanya kita lanjutkan dalam perjalanan haji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala alam. Dan haji sebagaimana yang sudah kita dengar untuk jamaah haji tahun ini, ya, pemerintah tidak mengutus jamaah haji, ya. Tahun kemarin saya tidak tahu apakah ada juga pengumuman dari menteri. Saya tidak tahu, tapi tahun ini tegas gitu. Ya, tegas ada umuman resmi bahwasanya Indonesia tidak mengirim jemaah haji. Terjadi polemik, ya, dalam berita, wallahu alam, sesuai dengan pengakuan dari pihak yang berwenang dari Kerajaan Arab Saudi, yaitu kedutaan, mengatakan bahwasanya belum ada keputusan. Belum ada keputusan, ya, dikasih kuota atau tidak, ya, dikasih kuota, ya, ini mungkin kesalahpahaman aja. Jadi ya, boleh jadi belum ada keputusan di sana. Bagi orang Indonesia, kalau last minute putusannya susah. Nah, gitu, ya. Karena kalau sudah mendesak waktunya, baru dikeluarkan keputusan, jamaah Indonesia 200, mungkin 250 ribu orang. Ya, paling Indonesia adalah jamaah yang terbanyak sedunia. Kalau tidak salah, jatah itu dikasihkan 10%. Ya, 10% atau 1%, 1% kali, ya. penduduk Indonesia 200, taruhlah 250 juta. 1%-nya berapa? Iya. 250 ribu. Seharusnya 25 juta ya, kalau 1%-nya. Berarti 0, sekian. Hah? 1% ya. 0,1 ya. 0,1. Ya. 0,01. Baik. Jadi itu sudah diberikan jatah seperti itu karena keterbatasan dari tempat. Nah, semua negara sepertinya diberikan jatah seperti itu, gitu. Berapa jumlah kaum musliminnya? Nah, dikasihlah persentasenya seperti itu. Sehingga Indonesia karena penduduk muslimnya banyak ya. Maka atau negaranya penduduk negaranya banyak, maka diberikan jatah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan pada waktu-waktu yang akan datang jamaah tentu mengundur lagi kloternya ya, waktunya seharusnya ada yang tahun kemarin sudah harus berangkat, oh enggak jadi. Ada yang seharusnya tahun ini berangkat, enggak jadi. Berarti undur lagi 2 tahun yang akan datang. Atau 1 tahun yang akan datang lagi. Allah taala mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jauhkan kita dari corona, diangkat corona ini dari permukaan bumi sehingga kembali aktivitas kita normal sebagaimana biasa. Wallahu ta'ala alam, salam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surau TV, inspirasi keluarga Islami.